اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Apakah termasuk kesyirikan seorang berkata, Ya Rasulullah, berikanlah kami syafaatmu. Dengan dalil Nabi memang memiliki syafaat. Kalau sekarang dia berdoa, Ya Rasulullah, berilah kami syafaatmu, itu masuk dalam syirik akbar. Ya. Nabi masih hidup atau tidak? Hah? Hah? Sudah meninggal, artinya berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Kalau Nabi masih hidup, dia berdoa, Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah saya diberi syafaat, itu boleh saja. Gak ada masalah. Jelasnya? Tapi boleh saja sekarang seorang berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah nabimu pada hari kiamat orang yang memberi syafaat untukku. Itu boleh, gak ada masalah. Sebab dia bukan meminta kepada nabi. Memintanya kepada siapa? Kepada Allah. Supaya nabinya dijadikan sebagai orang yang memberi syafaat. Baik. Jadi bedakan ya antara orang yang berkata, Ya Rasulullah isfa'li, Ya Rasulullah syafa'atlah, syafa'ati untukku, ini syirik akbar. Ya. Dengan orang yang berkata, Allahumma syafi' nabiyyaka fiyya, Ya Allah jadikanlah nabimu memberi syafa'at untukku. Itu lain. Kalau itu tidak ada masalah. Itu adalah hal yang disyariatkan.